Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Halaman 48 yang kita baca adalah ringkasan kitab Uddatus Sabirin wa Dzakhiratus Syakirin karya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Qala rahimallahu taala al-babu tasi'a asyar, bab yang ke-19, fi anna sabra nisful iman, sabar adalah separuh iman. Qala rahimallahu taala wal imanu nisfani, iman itu ada dua bagian, masing-masing bagian separuhnya. Jadi 50-50, 50%, 50%. Harus seimbang. Ibarat dua sayap burung. Kata beliau, nisfun sabrun. Separuh sabar, wa nisfun syukrun. Separuh yang lain bersyukur. Jadi semua aktivitas yang kita lakukan tidak mungkin bisa lepas dari dua kemungkinan ini. Sabar, syukur. Syukur, sabar. Pilihan apapun yang kita ambil, pada akhirnya akan kembali juga kepada dua hal ini. Sabar atau syukur. Sehingga seorang hamba yang bisa mengarahkan setiap apa yang dialami dan dirasakan antara sabar dan syukur, berbahagialah dia. Kenapa? Karena orang yang selalu menempatkan sabar atau syukur sebagai pilihan, maka tidak ada kesulitan yang tidak bisa diselesaikan. Semua problem akan dihadapi dengan senang. Kenapa? Ya kalau enggak sabar, syukur. Qala ghairu wahidin minas salaf. Banyak ulama salaf yang mengatakan tidak hanya satu. As-sabru nisful iman. Bersabar itu adalah separuh dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, buktikan iman itu dengan selalu bersabar. Arti yang lain, siapapun yang mengaku dan mengatakan beriman, ya harus bersabar. Bagaimana mungkin seseorang itu menyatakan beriman, tapi ternyata tidak punya kesabaran. Wa qala Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, al-imanu nisfani. Iman itu ada dua bagian. Nisfun sabrun wa nisfun syukrun. Separuh bersabar, separuh bersyukur. Walihada, oleh sebab itu, jama' Allah subhanahu bainas sabri wa syukri fi qawlihi. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sekaligus bersamaan dan tidak dipisah. Sabar dan syukur dalam satu firman-Nya. Yaitu dalam surat Ibrahim ayat 5, inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur, disebutkan sekaligus. Sesungguhnya fi dzalika, dalam semua peristiwa dan kejadian di dunia, apa yang dialami dan dirasakan oleh manusia, laayatin adalah tanda-tanda kebesaran untuk siapa? Likulli sabarin syakur. Untuk setiap hamba yang selalu bersabar dan terus bersyukur. Apakah hanya dalam satu ayat Al-Quran, sabar dan syukur itu dijadikan satu dan disebutkan bersamaan? Tidak. Tidak hanya dalam satu ayat. Tetapi dalam ayat yang lain, kalau tadi Ibrahim ayat 5, berikutnya dalam surat Hamim Ain Sin Qaf ayat 33. Dalam surat Saba juga demikian, ayat 19. Surat Luqman ayat 31. Di situ ayatnya sama, sabarin syakur. Sabar dan bersyukur. Artinya gak bisa dipisahkan. Orang yang bersabar dituntut bersyukur. Orang yang bersyukur itu akan mudah untuk bersabar. Karena sabar dan syukur itu saling terkait satu dengan yang lain. Qala wa qad dzukira li hadza tasnifi i'tibaratun. Pembahasan sabar dan syukur yang selalu berkaitan itu ada beberapa alasan dan ada beberapa landasan. Ahaduha, yang pertama, annal imana ismun limajmu'il qawli wal amali wan niyyati. Ketika kita berbicara tentang iman, maka yang dimaksud iman itu adalah hal-hal yang terkait tentang ucapan, perbuatan, dan niatan. Wahya tarji'u ila syatraini, fi'lin wa tarkin. Ucapan, perbuatan, dan niatan. Masing-masingnya itu nanti terbagi dua. Yang pertama fi'lin, melakukan. Yang kedua tarkin, meninggalkan. Orang beriman itu kan dituntut untuk melakukan dan juga diperintahkan untuk meninggalkan. Melakukan apa? Melakukan hal-hal yang baik. Meninggalkan apa? Jelas meninggalkan hal-hal yang buruk. Itu namanya beriman. Kalau hanya berbuat saja, tapi aspek meninggalkannya tidak atau lemah, berarti imannya pun lemah. Apakah hal seperti itu ada? Ada. Ya. Sholat rajin. Puasanya luar biasa. Sedekah dan infaknya istimewa. Tapi ternyata dia gak bisa meninggalkan ghibah. Sulit untuk menjaga lisan tidak bercerita tentang orang. Ya. Padahal iman itu dituntut untuk melakukan dan meninggalkan. Ada juga yang bisa meninggalkan. Tapi kalau disuruh melakukan, abot. Disuruh melakukan, abot. Minum keras, enggak. Judi, enggak. Perempuan, enggak. Mencuri, enggak. Ini hal-hal yang harus ditinggalkan. Tapi nek kon salat wangel pol. Melakukan. Itu. Padahal iman meninggalkan sesuatu yang buruk, melakukan hal-hal yang baik. Fal fi'lu huwal amalu bi ta'atillah wa huwa haqiqatu syukri. Yang dimaksud melakukan adalah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu adalah hakikat syukur. Orang yang salat sebenarnya dia sedang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa sebenarnya dia sedang mewujudkan bentuk syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berbakti kepada kedua orang tua, dia berinfak, bersedekah, membaca Al-Qur'an, berzikir, berdoa, menolong yang lemah. Itu melakukan ketaatan. Itulah hakikat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat malam yang luar biasa itu, sampai kemudian istri beliau merasa kasihan melihat hal itu. Ya. Padahal bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sesuatu yang menyenangkan, ya. Sesuatu yang menyenangkan. Beliau kan mengatakan, afala akunu abdan syakura. Apakah tidak seharusnya saya menjadi hamba yang selalu bersyukur? Ya. Melakukan sholat adalah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ngaji talabul ilmi, itu bentuk syukur. Wattarku huwa sabru anil ma'siyati. Yang dimaksud meninggalkan adalah meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat itu perlu kesabaran yang luar biasa loh. Maksiat itu kan selalu memanggil-manggil, mengejar-ngejar, padahal sudah berusaha menghindar. Maksiat itu terbuka dan terbentang di depan mata. Bahkan sekalipun bagi orang yang buta. Maksiat itu memang menawarkan satu hal yang menyenangkan, tapi itu kan sifatnya sementara. Apalagi yang mengajak-ngajak lebih banyak. Nah, menahan diri untuk tidak berbuat maksiat. Apalagi sudah terlanjur tercebur di dalam maksiat. Lebih berat lagi untuk mentas. Kalau sudah masuk, keluarnya susah. Ini kan perlu kesabaran yang luar biasa. Sudah pernah melakukan. Sudah terlanjur terikat dengan sekian banyak jaringan dan pertemanan. Mau meninggalkan itu susah. Kenapa? Karena kalau ingin lepas, padahal sudah terlanjur terikat. Kalau ingin keluar, padahal sempat masuk. Sabarnya bukannya sabar meninggalkan perbuatan maksiat itu. Tapi juga sekaligus meninggalkan orang-orang yang berbuat maksiat yang dulunya sama-sama berbuat. Judi online, na'udzubillah. Judi online ini penyakit yang sangat menakutkan. Yang sudah masuk di hampir semua lapisan masyarakat. Dari rakyat sampai oknum pejabat. Dari orang awam yang gak ngerti sama sekali tentang agama. Sampai mereka yang katanya dan sebutannya aktif belajar agama. Jangan dikira yang terikat dan terlibat judi online itu hanya yang tidak sholat. Yang sehari-hari sholat pun banyak. Jangan dipikir yang melakukan judi online itu hanya yang mereka hidupnya di pinggir jalan. Bahkan mereka yang aktif dalam kegiatan keagamaan juga melakukan. Jangan dipikir yang melakukan judi online itu hanya yang pakaiannya, pakaian biasa, bahkan tidak mengerti apa itu arti aurat dan batasannya. Yang menggunakan jubah pun ada yang melakukan. Kenapa? Karena maksiat itu ngejar-ngejar, termasuk judi online ini. Wal-iyadzubillah. Semua lapisan masyarakat. Nah, yang sudah terlanjur masuk di situ, untuk meninggalkannya relatif lebih berat dibandingkan menahan diri supaya tidak melakukannya. Karena yang namanya judi itu kan punya efek, memberikan efek ketagihan yang na'udzubillah. 2 pekan yang lalu di Kalimantan, di salah satu perusahaan tambang, saya diminta untuk menyampaikan materi ini untuk karyawan-karyawannya. Masjid full, karena diselenggarakan di malam hari. Bapak, pilot projectnya itu, pimpinan tertingginya di situ, menyempatkan untuk hadir untuk menyampaikan pengantar. Kenapa? Ternyata itu juga keputusan dari manajemen pusat. Dikumpulkan di Jawa, semua manajemen, ya, staff manajemen dari seluruh Indonesia, kumpulkan di salah satu kota di Jawa. Itu apa? Untuk buat komitmen memerangi dan memberantas judi online yang terjadi dalam lingkup ruang kerja dan di wilayah masing-masing. Sampai tingkatan general manager, GM di suatu tempat. Lilit yang seperti itu, na'udzubillah. Kenapa? 10.000. Hilang ya rapopo. Nggak ngaruh. Padahal dia sebuah sistem. Orang mau masuk di dunia itu dia login dulu. Sistem membaca. Iki lagi pisan melu dimenangke. Orang yang pertama kali ikut judi online, orang mungkin kalah. Nggak mungkin. Sistem itu. Kalau judi offline, ya. Kalau judi online, 10.000 kebaca oleh sistem. Wah, ini baru pertama ini ikut nih, menangke. Pindo ping telu menangke. Papat limo kalah. Enam pitu walu menang meneh. Songo sepuluh kalah. Paham mereka membaca kebiasaan manusia itu. Tadi sampai udah sampai pada tingkat ketagihan, kalah gitu terus. Main lagi, kalah terus, main lagi, kalah terus, main lagi, dan seterusnya. Waliyahubillah. Dan itu sangat mudah untuk diakses. Ketik di Google, tek, muncul semua. Ta'udzubillah. Gak tahu tempatnya di mana, rekeningnya siapa, ya kan? Yang bertanggung jawab siapa. Karena kalau udah ketipu, mau lapor ke aparat keamanan, ya malah disalahke. Ya kan? Terus jadi korban habis-habisan. Bayangkan, dalam satu bulan, itu bisa triliunan rupiah itu untuk judi online itu. Na'udzubillah. Yang saya maksud begini, itu salah satu contoh saja maksiat. Yang sudah terlanjur masuk, mau keluar susah. Kenapa? Karena yang harus dia tinggalkan bukan hanya judinya saja. Tapi orang-orang yang terkait, lingkungannya, sistemnya. Ibarat kata dia harus merubah semua identitas dirinya. Selama dia pakai identitas yang lama, identitas yang dia gunakan untuk masuk di dunia judi itu, gak akan lepas, dia dikejar terus. Ya. Maka untuk betul-betul meninggalkan judi ini, harus memerlukan sabar yang ekstra. Maka tadi saya katakan, yang menjadi korban, na'udzubillah judi online ini bukan cuma yang orang-orang yang bajunya baju biasa, yang pakai jubah, jenggotan, cingkrang juga ada. A1 saya punya datanya. Kok konsultasi ini karo aku kok. Mengurangin gini wonge gitu aja. Oh, sopo ki. Karena substansinya bukan mencari siapa. Tapi kita harus pasang pagar tinggi-tinggi. Ya, bukan cuma untuk anak-anak kita, tapi juga untuk kita. Bayangkan orang sedang susah. Dikejar-kejar sekian banyak pihak karena dia terlilit utang. Sudah banyak barang dia jual habis-habisan. Akhirnya lemes. Orang mangkat ngaji. Sekian lama. Jarang ketemu sama ikhwan-ikhwan. Karena yang dia pikir cuma, piye caranya golek duit, piye caranya golek duit, piye caranya golek duit. Aneh kelegen rano duit. Setan kan bilangnya gitu. Dikelegen gak ada duit, mangkat ngaji ki malah ngentek-ngentek duit. Bensin paling ora. Nek ngejak anak kudu jajake mie ayam. Atau nasi goreng. Nek mangkat ning kelegen. Ora entuk duit. Akhirnya udah circle-nya berubah. Ya kan? Lingkungannya juga udah berubah. Terus begitu. Lagi pusing, ono iklan. Masuk di handphonenya, entah buka aplikasi apa, cek, 10.000. Ya. Nanti istilahnya yang jackpot lah, ada yang inilah, ada yang diamond lah. Ya kan? Bahkan ada sampai tawaran, daftar langsung dapat saldo gratis. Nah, ya kan? Sob orang tertarik. Ya. Cuma login, gak keluar pakai uang, gak keluarkan uang, tapi langsung dikasih saldo. Dengan saldo itu kamu pasang. Oh, sistem ngerti dia. Kebiasaan manusia supaya sampai ketagihan itu. Mendaftar, masukkan email, masukkan nomor. Terus dikasih saldo 100.000. Padahal 100.000 itu bukan uang. Wah, aku suka bandar judi ini kok. Tak kasih 100.000, tak ngelak balik meneh-neh-neh. Kenapa? 100.000 itu gak bisa dicair. 100.000 itu gak bisa diambil. 100.000 itu saya kasih, tapi gonen masang. Sini. Emang dihapusi, cuma dia bilang, wah ini menarik ini, saldo 1.000 untuk pasang entek, nyoba 10.000, 20.000, pasang 10.000 dapat 500.000, pasang 10.000 dapat 1.000.000, siapa yang sudah masuk susah dia. Ya. Nah kalau ingin betul-betul meninggalkan dunia itu harus ganti identitas itu. Selama dia pakai email yang sama, nomor handphone yang sama, pola hidup dan perilaku yang sama. Ngejar sistem itu. Ta'udzubillah. Ya. Maka Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala benar. Ya. Perlu kesabaran yang luar biasa. Alhamdulillah ada yang betul-betul punya niat dan tekad untuk meninggalkan dunia itu. Udah, handphone dimatikan, kartu diganti, pindah tempat tinggal. Berbulan-bulan, hampir setengah tahun, dia tinggalkan tempatnya itu. Sampai akhirnya teman-temannya dan circle-nya itu wis jeleh, wis jenuh golek. Ya kan? Wah, korban deh, bisa dibeleh. Kok dibiarkan pergi begitu aja. Udah akhirnya lepas dari hal-hal yang seperti itu. Ta'udzubillah. Naam. Qala rahimallahu taala wa ad-dinu kulluhu fi hadaini syai'ain. Dan itu bukan cuma judi, semua pun seperti ini. Seperti itu, yang judi lah, yang musik lah, yang perempuan lah. Ya kan, yang mencuri lah, yang korupsi lah, dan seterusnya sama. Baik. Wa ad-dinu kulluhu fi hadaini syai'ain. Agama Islam itu ya pondasinya sebenarnya ada dua. Yang pertama fi'lil ma'mur wa tarkil mahdzur. Yang pertama melaksanakan perintah, yang kedua meninggalkan larangan. Nah, melakukan perintah itu adalah syukur. Meninggalkan larangan itu sabar. Jadi kalau mau dibuat bagan iman strip agama Islam. Terbagi menjadi tiga. Ucapan, perbuatan, niat. Ucapan terbagi dua. Ucapan yang harus diucapkan dan ucapan yang harus ditinggalkan. Perbuatan, perbuatan yang harus dilakukan dan perbuatan yang harus ditinggalkan. Niatan, niatan yang harus dimiliki dan niatan yang harus dijauhi. Nah, ucapan yang harus diucapkan itu namanya syukur, zikir, doa, baca Al-Quran. Ucapan yang harus ditinggalkan itu perlu kesabaran. Perbuatan juga seperti itu. Perbuatan yang harus dilakukan adalah bentuk syukur. Perbuatan yang mesti ditinggalkan itu harus sabar. Niatan juga seperti itu. Niatan untuk berbuat baik ini adalah syukur. Sementara niatan jelek, niatan buruk, keinginan berbuat negatif itu harus memerlukan kesabaran. Sehingga agama ini naik lagi ke atas. Akhirnya hanya ada dua bagian. Sabar, syukur. Syukur, sabar. Qala rahimallahu ta'ala al-i'tibaru thani. Alasan yang kedua. Annal imana mabniyun ala ruknaini. Yaqinin wa sabrin. Bahwa iman itu dibangun di atas dua pondasi. Yang pertama yakin, yang kedua sabar. Wahumar ruknanil madhkurani fi qawlihi ta'ala. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami telah memilih dari mereka para pemimpin-pemimpin, orang-orang yang mulia, yahduna bi amrina lamma sabaru. Mereka karena bersabar bisa memberikan petunjuk dan membimbing yang lain berdasarkan perintah dari kami. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Wal i'tibaru tsalits, alasan yang ketiga. Anal imana qaulun wa amalun. Wal qaulu qaulul qalbi wal lisani wal amalu amalul qalbi wal jawarihi. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Kalau tadi kan iman itu ucapan, perbuatan dan niat. Sekarang dikecilkan lagi bagannya. Tapi nanti ujung-ujungnya sama. Iman itu ada dua, ucapan dan perbuatan. Ucapan itu terbagi dua, ucapan hati, ucapan lisan. Nah, ucapan hati itu disebut dengan apa? Niat. Wal amalu amalul qalbi wal jawarihi. Kalau perbuatan, ada perbuatan hati, ada perbuatan anggota badan. Lagi-lagi amalan hati itu adalah niat dan yang semisalnya. Ya, seperti cinta, berharap, tawakal, rasa takut, itu semua adalah amalan hati. Qala rahimallahu taala, dan semuanya memerlukan sabar dan sebagai bentuk syukur. Qala al-i'tibarur rabi'u, alasan yang keempat. Anna nafsa laha quwwatani. Quwwatul iqdami wa quwwatul ihjami. Yang namanya jiwa itu punya dua bentuk kekuatan. Kekuatan yang pertama adalah kekuatan untuk melawan, ofensif. Yang kedua adalah kekuatan bertahan atau kekuatan defense. defensif. Itu namanya jiwa seperti itu. Ada kekuatan untuk menyerang, tapi ada juga kekuatan untuk bertahan. Wahiyya daiman tataraddadu baina ahkami hatainil quwwataini. Yang namanya jiwa manusia itu selalu selalu berada di antara dua bentuk kekuatan ini, maju mundur, maju mundur, maju mundur. Fatuqdimu ala ma tuhibbu wa tuhjimu amma takrahu. Yang namanya manusia, sifat dasarnya adalah tuqdimu ala ma tuhibbu, maju untuk melakukan hal-hal yang dia senangi. Wa tuhjimu amma takrahu. Kalau sesuatu yang akan membuatnya rugi, membuatnya terluka, ya, dia tentu akan lebih memilih bertahan. Wad-dinu kulluhu iqdamun wa ihjamun. Agama Islam itu antara maju ataukah mundur. Ya. Aktif ataukah bertahan. Iqdamun ala ta'atin, maju untuk melakukan ketaatan. Wa ihjamun an ma'asillah, bertahan. Jangan sampai melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Kullun minhuma la yumkinu husuluhu illa bis-sabri. Dua kemungkinan ini tidak mungkin bisa dilakukan kecuali dengan bekal kesabaran. Qala rahimallahu ta'ala al-i'tibarul khamis, alasan yang kelima, anna dina kullahu raghbatun wa rahbatun. Bahwa agama Islam ini dibangun di atas harapan dan rasa takut. Fal mu'minu huwa raghibu ar-rahibu. Orang beriman di saat yang bersamaan harus punya rasa takut. Takut akan siksanya, takut terhadap nerakanya, takut terhadap murka Allah Subhanahu wa taala. Dan juga harus punya rasa harap dan rasa cinta. Dia ingin sekali dan berharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala, berharap untuk dimasukkan ke dalam surga dan punya harapan untuk meraih pahala-pahala dan balasan-balasan yang menyenangkan besok di akhirat. Itu orang yang beriman, harus seimbang antara harap dan takut. Qala ta'ala, Allah berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Sesungguhnya mereka itu para nabi, mereka punya semangat yang sangat tinggi untuk berbuat baik. Bahkan mereka berlomba-lomba untuk saling menyemangati, bukan untuk saling menjatuhkan dalam berbuat kebaikan. Wa yad'unana, dan mereka beribadah kepada kami, termasuk adalah doa, raghaban wa rahaba, berdasarkan harapan dan rasa takut. Fala tajidul mu'mina abadan illa raghiban wa rahiba. Maka jangan, tidak akan pernah engkau bisa menemukan orang yang betul-betul beriman selama-lamanya kecuali pasti dia punya rasa takut dan punya rasa harap. Jadi harus seimbang itu. Kalau tidak seimbang, akibatnya sangat menakutkan. Contohnya siapa? Orang-orang Khawarij. Mereka tidak seimbang antara takut dan harap. Lebih berat dan lebih dominan apa rasa? Takutnya. Sehingga maksiat yang kecil sekalipun mereka katakan sebagai sebuah kekufuran. Yang melakukannya bisa dikeluarkan dari lingkaran Islam. Maka orang Khawarij punya faham takfir. Mudah dan gampang menghukumi orang lain kafir. Karena perbuatan maksiat dan dosa yang dia lakukan. Sudah. Jadi hidupnya serba ketakutan. Sebaliknya di sisi yang lain ada orang-orang murjiah. Mereka yang bergambang-gambangan. Sehingga mereka tidak punya rasa takut untuk berbuat maksiat. Kenapa? Karena mereka bilang Allah Maha Pemaaf. Allah Maha Penyayang. Tidak ada semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang murjiah. Dalam kehidupan sehari-hari juga seperti itu, antara orang yang optimis lawannya adalah orang-orang yang selalu penuh dengan was-was. Orang kalau sudah was-was itu sangat menakutkan. Semua serba tidak benar, tidak benar, tidak benar. Selalu di dalam hidup, hidup itu selalu dalam ketakutan dan kecemasan. Jangan-jangan, jangan-jangan, jangan-jangan, jangan-jangan. Orang yang seperti ini, ia mengingatkan kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita tidak seperti itu. Ya. Yang mengalami hal seperti ini artinya yang kemudian apa ya? Konsultasi langsung dengan kita itu sudah banyak. Menakutkan sekali. Ada yang datang dari tempat jauh, dari Jawa Timur sana datang. Ya. Sama dengan keluarganya, artinya anaknya diceritakan ini begini begini segala macam. Na'udzubillah. Kita sedih. Ya. Kita sedih sampai apa namanya? Harus selalu pendampingan selama 24 jam. Di kamar mandi sampai 2 jam enggak keluar-keluar. Biar-biar. Salat berdiri itu sampai 2 jam. Bukan karena khusyuk, karena was-was. Jangan-jangan batal, jangan-jangan enggak diterima. Allah baru mau rukuk. Allah. Aduh. Iya, betul. Menyedihkan sekali kondisi seperti itu. Apanya? Kasihan, Pak, kayak gitu tuh. Ya, kita mau tertawa itu kita enggak tega kita. Iya, tersiksa sekali sampai matanya cekung gitu. Enggak bisa tidur. Iya. Mohon maaf, pakaian dalamnya itu kalau ada apa-apa. Disuruh orang tuanya nyium. Ini apa? Mazi, mani atau apa? Suruh nyium. Karena dia was-was, jangan-jangan. Udah, hidupnya cuma di dalam kamar. Gak bisa kemana-mana. Ya sudah, kalau sudah sampai tingkatan seperti ini ya, harus dipadukan antara kesehatan jiwa dengan kesehatan fisiknya. Ya kita sarankan ke dokter. Kita sarankan ke psikiater, ya. Kalau bisa psikiater itu ya psikiater yang bisa kita percaya, ya kan? Bukan asal sembarang pilih, tapi kita minta rekom. Kalau di sini ya tanya sama dokter Susilo lah, dok, ini intan-intan siapa ini yang bisa apa direkomendasikan? Ini kenapa perlu dibantu dengan obat-obatan juga? Gak ada masalah, ya, gak ada masalah. Tapi tetap harus didampingi dengan aspek keagamaan, ya kan? Sering-sering disebutkan ini segala macam dalilnya ayat dan hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang memerintahkan kita untuk yakin, enggak boleh was-was, selalu doa, zikir dan seterusnya itu didampingi terus. Nah, menyedihkan sekali. Taib. Tapi kalau yang kebalikannya, wes hafal Quran, wes hafal hadis, wes mondok suwe. Kan Bali yo ora salat. Dan itu. Yo nyolong. Ketika ditanya, "Nih." Dan itu. Tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Dan itu. Tobat selesai. Yang penting nanti akhir kehidupan bertobat husnul khatimah selesai. Ada juga yang seperti itu kebalikannya. Dan itu. Yang satu was-was jangan-jangan ibadahnya tidak diterima, tapi berlebihan dia. Yang satu lagi gak beribadah sama sekali. Kenapa? Karena yakin Allah akan mengampuninya. Nah orang yang beriman itu harus meniru para nabi. Apa itu? وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَحَبًا. Maka. Nah, ini tugas yang tidak mudah ketika menyampaikan, menjelaskan. Pada saat menjelaskan aspek khauf, bagaimana seorang hamba itu harus punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia harus melihat audiensnya. Siapa yang diajak bicara? Anak-anak, orang yang sudah tua, ya. Orang yang akan bertaubat, baru saja bertaubat, baru saja masuk Islam. Ini harus dilihat ini audiensnya ini. Porsinya kudu pas. Nah, kalau salah dosis, kasihan dia nanti. Akhirnya pulang Dijak ngomong rai so. Sedih, ragelum nyambut gawe. Anak bojo gak diperhatikan. Dosa aku oke. Ngebun rokok aku. Ah udah. Mestinya kalau lihat audiensnya, oh ya, tambahkan. Ya kan? Selain rasa takut, wah, siksa Allah begini, wah, apa neraka ini segala macam. Tapi harus disisipkan juga. Namun Allah Subhanahu Wa Taala selalu membuka pintu taubatnya. Ya kan? Dosa apapun selama hamba mau bertaubat, Allah akan terima. Di satu sisi, ketika kita menyampaikan tentang janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala di surga, kenikmatan-kenikmatan apa yang ada di sana dan segala macam, keutamaan beramal, pahalanya bagaimana. Sisipkan juga rasa takut pembahasannya. Tetap kita selalu punya rasa takut. Jangan kemudian terlalu pede bahwa semua ibadah yang dikerjakan itu Allah terima. Dulu para sahabat mengatakan, andaikan dari semua ibadah yang saya kerjakan, Ibnu Mas'ud mengatakan, radhiyallahu anhu, cukup 2 rakaat saja saya tahu Allah terima, itu sudah cukup bagi saya. Kok jangankan sholat 5 waktu selama berhari-hari bertahun-tahun. Cukup sholat 2 rakaat itu saya tahu Allah terima. Wes. Kenapa? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Karena Allah Subhanahu wa taala itu hanya menerima ibadah dari orang-orang yang bertakwa. 2 rakaat yang diterima itu sudah cukup sebagai bukti kalau takwa saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu maksudnya. Bukan ana ngono sholat 2 rakaat tok wae. Nah, itu. Ya enggak bisa juga. Itu bentuk motivasi dari para ulama kita rahimahumullah, bahwasanya harus seimbang dia. Harus seimbang. Maka kalau di dalam Al-Qur'an ketika disebutkan tentang neraka, ada juga pembahasan tentang surga. Terus begitu sampai-sampai ada yang meneliti. Ternyata surga karo neraka iki jumlahnya padha ayate gitu. Ini 99 sebutkan ini 99 sampai segitunya. Wallahu a'lam bisawab. Iya. Qala rahimallahu taala li'tibaru sadis, alasan yang keenam. Anna jami'a ma yubashiruhul abdu fi hadhihi dari la yakhruju amma yanfa'uhu fid dunya wal akhirah aw yadhurruhu fid dunya wal akhirah aw yanfa'uhu fi ihdad darain wa yadhurruhu fil ukhra. Bahwa semua yang dilakukan oleh manusia di dunia ini itu tidak mungkin keluar dari beberapa kemungkinan. Satu, yang dia lakukan itu bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. 2, yang dia lakukan itu memadaratkan dunia dan akhiratnya. 3, yang satu memberi manfaat, yang lain madarat. Berarti ada 4 kemungkinan. Bermanfaat dunia akhirat. Madarat dunia akhirat. Yang ini manfaat buat dunia, madarat buat akhirat. Yang keempat, madarat buat dunia, manfaat buat akhirat. Ada 4 kemungkinan itu. Kalau al-i'tibar, dan semuanya perlu kesabaran dan harus diiringi dengan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Al-i'tibarus sabi', alasan yang ketujuh. Annal abda la yanfakku an amrin yaf'aluh wa nahyin yatrukuh wa qadarin yajri alaih. Seorang hamba itu dalam hidupnya tidak akan bisa lepas dari perintah yang harus dia kerjakan, larangan yang mesti dia tinggalkan, dan takdir Allah Azza wa Jalla yang pasti berlaku untuknya, tidak bisa dihindarkan. Wa farduhu fi thalathati as-sabru wasyukru. 3-3 menuntut hamba untuk sabar dan bersyukur. Al-i'tibaru thamin, alasan yang ke-8, annal abda fihi da'iyani. Pada diri setiap orang itu ada 2 ajakan dan dorongan. Da'in yad'uhu ila dunya wa syahawatiha wa ladzatiha. Ada ajakan dorongan untuk dunia, syahwat dan kelezatannya. Wa da'in yad'uhu ila Allahi wa daril akhirah. Dorongan dan ajakan untuk kembali kepada Allah dan negeri akhirat. Semuanya perlu sabar, perlu syukur. Artinya, kenapa harus sabar? Kenapa mesti bersyukur? Ya ini beberapa alasannya. Al-i'tibaru tasi', alasan yang ke-9. Anna dina madaruhu ala aslain. Al-azmi wa thabat. Bahwa agama ini, ya kalau dilihat dari aspek yang lain, itu ada 2 pondasi juga. Yang pertama, al-azmi wa thabat. Ya, tekad dan kokoh. Jadi bukan cuma saja ada tekad, tapi harus konsisten. Bukan cuma berbuat, tapi continue dilakukan. Wahumal aslanil madhkurani fil hadithi alladhi rawahu Ahmad wa Nasa'i anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 hal ini disebutkan di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Ahmad dan Nasa'i. Beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka thabata fil amri wal azimata ala rusydi. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu keteguhan dan kekokohan untuk melaksanakan agama. Wal azimata ala rusdi, dan juga punya tekad dan keinginan kuat untuk tetap terus berada di atas jalannya yang lurus. Al-Iqtibarul Asir yang 10, anna dina mabniyun ala aslain al-haqqi was-sabri, bahwa agama kita ini juga dibangun di atas dua pondasi, tapi intinya semuanya sama ya, sabar dan syukur. Di sini al-haqqi was-sabri, kebenaran dan kesabaran. Wa humal madhkurani fi qawlihi ta'ala, dua-duanya Allah sebutkan dalam firman-Nya, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Jadi dalam bab ini Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu ta'ala menjelaskan bahwa agama Islam itu terbagi dua, sabar dan syukur. Antara sabar, syukur, sabar, syukur. Jadi apapun peristiwanya, sabar apa syukur? Zul, berangkat ke sekolah, sampai ke sekolah tepat waktu, tidak ada halangan, sabar apa syukur? Syukur. Muhammad, ya, berangkat ke sekolah, ke pondok, jajannya ketinggalan, sabar apa syukur? Jajannya ketinggalan, sabar apa syukur? Sabar. Mana lagi? Ismail, Il, mana dia? Hah? Lagi sakit? Oh, Ismail yang sana. Ismail ada berapa ini? Il, nah, bal-balan, main bola, kejeglong sikile. Yo, aduh, loro, sampai luka. Sabar apa syukur? Sabar. Dafa, ya, bal-balan, menang, sabar apa syukur? Syukur, ya. Nyukurin koncone enggak? Enggak kan? Enggak boleh. Siapa lagi itu di belakang sana? Ubed. Ubed. Dua lagi, Ubed. Ini, mendekat. Ngafal Quran. Bisa menghafal sesuai target, sabar apa syukur? Syukur. Satu lagi siapa ini? Siapa? Siapa? Mas siapa? Mana Yusuf? Oh sakit. Ukasha. Oh Ukasha. Ukasha. Ukasha. Ngafal Quran. Tidak sesuai target. Sabar apa syukur? Sabar. Satu lagi. Ah, kakak beradik. Kakak beradik. Apa? Kakak beradik. Setoran hafalan. Hamzah sih apa Umar sih? Umar dulu ya. Mas Umar. Setoran hafalan sama ustadznya. Sama ustadznya diterima. Bagus. Lulus. Sabar apa syukur? Syukur. Hamzah. Setoran hafalan. Ustadznya bilang, Mas, besok diulangi ya. Sabar apa syukur? Ora bersyukur, alhamdulillah, saya seorang apa. Sabar apa syukur? Oh sabar, alhamdulillah. Pokoknya antara sabar dan syukur, udah itu aja. Itu Mas Zul dan yang lainnya. Kita ucapkan, ya kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Nah bab yang berikutnya, Ibnul Qayyim akan menjelaskan secara lebih panjang dan lebar tentang perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Janjane luwih apik sabar apa syukur itu. Nah, wis sabar ora kudu syukur. Nah, itu nanti. Kotak apa ini? Oh ya. Coba diangkat, Pak. Pak Budi. Maksudnya tak umumke maksudnya. Ben umum maksudnya. Ya, bapak-bapak di hadapan kita nanti akan diputar dikelilingkan kotak infak pembangunan. Ya, ini malam Jumat. Program kita seperti itu, jangan merasa apa kecil hati atau pesimis kalau cuma sedikit dalam nominal, karena yang sedikit itu tuh besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kalau bisa memberi dalam jumlah yang besar, itu juga Allah melipatkan gandakannya. Monggo Mas Muhammad, kembalikan lagi di situ. Kasihkan Pak Budi. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.